Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa ima saral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan bab yang ke-25. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala babul amri bi ada'il amanah. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala bab perintah untuk menunaikan amanah. Di sini An-Nawawi membawakan tema bab perintah untuk menunaikan amanat. Amanah itu sendiri memiliki beberapa makna. Di antara makna al-amanah adalah apa yang diamanahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya dari berbagai macam ritual-ritual ibadah yang Allah bebankan kepada para hamba tersebut. Maka macam-macam ibadah dalam syariat Islam adalah amanah yang Allah amanahkan kepada para hamba yang wajib bagi mereka untuk menunaikannya. Ini amanah yang pertama, amanah untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Amanah yang kedua adalah al-amanah maliyah, amanat harta benda. Di antara amanah maliyah adalah harta yang dititipkan, diberikan kepada seseorang agar orang tersebut menjaga harta tersebut untuk pemiliknya. Termasuk juga harta-harta lain yang ada pada seseorang, baik untuk kemaslahatan dia, diberikan untuk kemaslahatan dia, atau untuk kemaslahatan si pemiliknya. Al-wadi'ah termasuk amanah, itu barang titipan, yaitu satu barang yang dititipkan pada seseorang. Misalnya seseorang menaruh barangnya, apakah jam tangan atau HP atau yang semisalnya pada seseorang. Ini saya titipkan padamu, kamu jaga ya dia. Atau ini ada uang sejumlah sekian rupiah, saya titipkan pada Anda, tolong Anda jaga untukku. Maka ini termasuk harta titipan. Harta ini untuk kemaslahatan pemiliknya. Maka yang dititipi, dia berkewajiban untuk menjaganya kalau dia bersedia. Adapun kalau harta tadi untuk kemaslahatan orang yang harta itu ada padanya, itu diistilahkan dengan pinjaman. Kamu berikan pada seseorang sebuah barang, dengan akad kamu pinjamkan barang itu padanya. Apakah gelas, apakah perabot rumah tangga, jam, mobil atau semisalnya. Maka barang amanah ini untuk kemaslahatanmu selama ada di tanganmu. Adapun barang amanah yang untuk kemaslahatan pemiliknya dan juga kemaslahatan orang yang barang itu ada di tangannya, contohnya barang sewaan, mobil rental, itu kan amanah. Itu untuk kemaslahatan si pemilik mobil dan kemaslahatan yang membawanya, kan? Si empunya mobil dapat kemaslahatan, dapat apa? Uang sewa. Sementara kita yang menyewa dapat manfaat dengan mobil itu bisa untuk memenuhi sebagian hajat yang kita perlukan. Demikian juga sewa rumah, sewa toko atau yang semisalnya. Ini juga termasuk amanah yang harus ditunaikan. Jenis amanah yang berikutnya adalah amanah wilayah atau amanah mas'uliyah, tanggung jawab, ini yang terbesar. Apa itu wilayah yang sifatnya umum atau wilayah yang sifatnya khusus? Maka sultan atau presiden, pemimpin sebuah negeri, pemimpin tertinggi sebuah negeri, maka dia adalah orang yang amin alal ummah, orang yang membawa amanat umat semuanya untuk kemaslahatan umat itu dalam urusan duniawiyahnya maupun urusan diniyahnya. Baik itu terkait dengan harta umat yang ada dalam baitul mal, enggak boleh dia melakukan pemborosan badannya. Enggak boleh dia membelanjakan selain untuk kemaslahatan umat. Di sana ada amanah yang sifatnya khusus, yang lainnya seperti amanah seorang menteri dalam bidang tugas kementeriannya, amanah gubernur di wilayahnya, amanah bupati di wilayahnya, amanah hakim di wilayah kerjanya, dan masih banyak yang lainnya. Ini sekilas tentang makna amanah dan macam-macamnya. Dalam bab ini dibawakan oleh pengarang rahimahullah beberapa dalil dari Al-Qur'an, di antaranya qala Allah taala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, An-Nisa 58. Allah taala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan berbagai macam amanat kepada pemiliknya. Tunaikan amanah untuk pemiliknya. Di sini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menunaikan amanah secara sempurna tanpa mengurangi sedikit pun, agar ditunaikan kepada pemiliknya. Maka masuk dalam kewajiban untuk menunaikan berbagai macam amanah di sini, amanah dengan beberapa macam yang telah kita sebutkan. Amanah dalam kekuasaan, amanah dalam harta, amanah dalam perkara yang diperintahkan, atau amanah dalam perkara yang sifatnya rahasia. Harus ditunaikan. antu addul amanat ila ahliha. Maka termasuk konsekuensi perintah menunaikan amanah kepada pemiliknya adalah perintah untuk menjaga amanah tersebut. Karena enggak mungkin untuk menunaikannya kepada pemiliknya kecuali dengan menjaganya. Apa bentuk menjaga amanah? Yaitu tidak berbuat melampaui batas pada perkara yang diamanahkan padanya. Tidak ifrat, tidak tafrit, tidak berlebihan, dan tidak mengurang-urangi atau menyepelekan atau meremehkan. Dia menjaganya dengan sempurna. Tidak melampaui batas, tidak menyepelekan. Sampai ditunaikan, dikembalikan kepada pemiliknya. Menunaikan amanah, ini termasuk tanda keimanan yang ada pada seorang hamba. Maka setiap kita dapati seseorang itu seorang yang amanah pada perkara yang diamanahkan padanya, dia tunaikan amanah itu secara sempurna, maka ketahuilah dia adalah orang yang kuat imannya. Maka manakala engkau dapati seorang itu berkhianat dalam amanah yang wajib untuk dia tunaikan, maka bisa diketahui dia adalah orang yang dhaiful iman, orang yang lemah keimanannya. Sehingga bisa diketahui kuat atau lemahnya keimanan seseorang itu diketahui dari seberapa dia di dalam menunaikan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya amanah perkara yang sifatnya rahasia, antara seseorang dengan temannya dalam urusan khusus, yang tidak wajib bagi seorang pun untuk mengetahuinya, maka bagi pemegang amanah enggak boleh menghabarkannya pada orang lain. Misalnya seorang memberikan amanah padamu, pembicaraan kita hanya saya dan kamu yang tahu. Ini adalah amanah. Maka enggak halal, artinya haram bagi dia untuk menghabarkan, menyampaikan pada pihak lain. Ini termasuk amanah. Bahkan sebagian para ulama menyatakan kalau ada seseorang yang menyampaikan sebuah pembicaraan pada kamu, kemudian dia tolah-tolah, ini termasuk amanah. Kenapa? Dia tolah-tolah itu, dia kan khawatir ada yang mendengar. Itu termasuk amanah. Dia gak senang kalau ada orang yang mengetahuinya. Maka gak boleh bagi orang yang diberi amanah tersebut untuk menyebarkannya. Maka dari ayat ini kita berkewajiban untuk menjaga segala amanah yang diamanatkan pada kita. Maka amanah pertama kali yang harus kita jaga dari ragam-ragam amanah adalah amanah antara kita dengan Rabb kita. Itu ibadah, itu yang harus dijaga. Itu adalah hak Rabb kita. Itu adalah sebesar-besar hak yang harus kita tunaikan. Baru setelah itu hak-haknya makhluk. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhuluman jahula. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah itu kepada langit-langit dan bumi, kepada gunung-gunung, ditawari oleh Allah amanah. Mereka semua enggan untuk memikulnya dan takut, khawatir darinya. Ternyata manusia mau untuk memikulnya. Sesungguhnya manusia itu punya sifat dasar yang sangat dolim lagi bodoh. Allah menawarkan kepada makhluk-makhluk yang besar, di antara makhluk-makhluk Allah yang besar itu langit yang tujuh, bumi yang tujuh, gunung-gunung. Ini ditawari untuk memikul amanah. Ini tawaran pilihan, artinya bukan wajib gitu. Buktinya mereka menolak, tidak ada hukum. Berarti kan cuma ditawari. Kalau mau ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Amanah yang ditawarkan apa? Amanah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ternyata makhluk-makhluk besar tadi enggan, enggak sanggup, takut. Kalau mereka bisa menjalankan dan menunaikannya secara sempurna, tentu pahala besar baginya. Kalau tidak mau menunaikannya, tidak menunaikannya, maka baginya hukuman. Maka makhluk-makhluk tadi enggan untuk memikulnya. Takut kalau tidak bisa menjalankannya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Takut mereka durhaka pada Rabbnya. Bukan karena zuhud, enggak mau dapat pahala, bukan. Tapi karena tahu beratnya beban yang akan mereka pikul. Kemudian ditawarkan pada manusia, diterima oleh manusia, dipikul bersamaan dengan sifat dasar dolim dan bodoh yang ada padanya. Amanah yang dimaksud adalah amanah taklif, menjalankan beban syariat, kewajiban, menjalankan apa yang diwajibkan. Ditawarkan pada makhluk-makhluk besar, mereka takut, enggak sanggup. Ditawarkan pada manusia, sanggup manusia, padahal ada sifat dolim dan kebodohan yang ada pada mereka. Langit, bumi, gunung-gunung yang kokoh itu takut kalau menyia-nyiakan amanah yang dibebankan padanya. Kalau ada yang tanya, loh, bagaimana Allah menawarkan amanah kepada langit-langit, bumi, gunung-gunung? Itu kan benda-benda mati. Gak punya akal, gak punya perasaan, kok ditawari beban syariat. Maka yang perlu kita ketahui, segala makhluk Allah, baik yang jamadat, benda-benda mati, itu bagi Allah mereka berakal, bisa memahami, bisa menjalankan. Buktinya apa? Pena itu benda mati atau benda hidup? Pulpen itu benda mati. Dalam hadis Allah menyatakan pada pena, pada apa yang Nabi habarkan, inna allaha lama khalaqal qalama qala lahu uktub. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan pena, Allah mengatakan padanya, tulislah. Diajak bicara Allah. Allah mengajak bicara pena. Pena kan benda mati ya. Kemudian pena membalas, mada aktub, apa yang harus aku tulis ya Allah, karena perintahnya kan umum. Pena gak tahu apa yang harus saya tulis. Karena dia gak mungkin untuk menjalankan perintah yang umum kecuali harus dirinci kan. Uktub mahwa ka'in ila yaumil qiyamah, tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian pena akhirnya mencatat, menulis dengan perintah Allah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini kan perintah, ini kan beban, ini kan keharusan. Benar mati. Maka di sini Allah menawarkan amanah kepada langit-langit, bumi, gunung-gunung, tapi makhluk-makhluk besar tadi enggan untuk memikulnya. Allah juga mengajak bicara langit dan bumi. Allah nyatakan summa stawa ila samai wa hiya duhan faqala laha walil ardi itiya taw'a itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Kemudian Allah tinggi di atas langit, dan langit itu berupa kabut atau asap. Maka Allah katakan pada langit dan pada bumi, datanglah kalian berdua dalam keadaan rela maupun terpaksa. Maka keduanya mengatakan, kami akan datang dalam keadaan taat. Di sini kan Allah menyuruh keduanya dengan sebuah perintah kan. Ya tau'an au karha. Kemudian kedua makhluk besar ini juga menjawab, ataina ta'in. Berarti langit dan bumi paham seruan Allah. Keduanya menjalankan. Sementara ahlul ma'asi dari kalangan anak Adam, mereka menyatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bermaksiat. Langit dan bumi menyatakan, perintahkan ya, sami'na wa ta'na. Akhirnya ditawarkan amanah ini kepada manusia dengan segenap kelemahan, kebodohan dan kedolimannya, ternyata mau memikulnya manusia. Lantas manusia itu memikul amanah dengan apa? Diterangkan, manusia menyanggupi untuk memikul amanah taklif, beban menjalankan syariat, wajiban agama, dengan dua perkara, dengan akal dan dengan para rasul. Akal yang Allah anugerahkan padanya, akal yang Allah jadikan manusia itu memiliki kelebihan atas kebanyakan dari makhluk-makhluknya. Yang kedua dengan para rasul yang Allah utus kepada mereka. Sehingga para rasul tadi yang menjelaskan mana yang benar, mana yang sesat. Sehingga tidak tersisa bagi manusia alasan lagi setelah diutusnya para rasul. Bersamaan dengan itu Allah sifati manusia sebagai dolum, jahul, sangat dolim, lagi bodoh. Para ulama berbeda pendapat, apakah manusia yang disifati dengan sifat dolum, jahul itu manusia secara umum, masuk kita yang muslim, atau khusus orang kafir. Sebagian mengatakan itu khusus bagi yang kafir. maka orang yang kafir adalah ad-dhulum jahul. Adapun mukmin maka dia berilmu, dia adil, dia punya hikmah, dia punya rus, petunjuk. Sebagian para ulama yang lain menyatakan bahkan manusia itu adalah manusia secara umum, manusia sesuai dengan tabiatnya. Adapun yang mukmin, Allah anugerahkan hidayah padanya sehingga dia dikecualikan dari keumuman manusia yang disifati dengan dolim, bodoh. Maka siapa yang menunaikan amanah, maka dinafikan darinya kedoliman dan kebodohan. Siapa yang tidak bisa menunaikan amanah, beban syariat, dialah yang dolim, dialah yang bodoh. Wa hamalahal insan innahu kana dzuluman jahula. Berikutnya dibawakan oleh beliau An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-199. Qala An-Nawawi rahimahullah An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ayatul munafiki thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Mutafaqun alaihi. Wa fi riwayatin wa in shoma wa shalla wa zama annahu muslimun. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ciri seorang munafik itu ada tiga. Jika dia berbicara, dia dusta. Jika dia berjanji, dia ingkar. Dan jika dipercaya, dia khianat. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat, meskipun dia puasa, meskipun dia sholat, meskipun dia mengaku dirinya muslim, namun an-nifaq yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini adalah nifaq amali, bukan nifaq i'tiqadi, bukan nifaq keyakinan. Jadi tanda seorang munafik itu ada tiga. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya, diberi amanah, dia berkhianat. Munafik, seorang dikatakan munafik kalau dia itu menyembunyikan kejelekan, kekufuran, dan menampakkan kebaikan secara lahir. Misalnya dia sembunyikan kekufuran, dia tampakkan secara lahir sebagai seorang yang muslim. Ini munafik. Maka seorang munafik, dia menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan. Menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Dan kemunafikan ini telah tampak di masa Nabi alaihi salatu wasalam setelah perang Badar. Setelah perang Badar itu mulai muncul kemunafikan. Kapan? Setelah terbunuh tokoh-tokoh Quraisy dalam perang Badar. Sehingga kemenangan, keunggulan diperoleh oleh kaum muslimin, maka mulai muncul kemunafikan. Maka orang-orang munafik itu menampakkan mereka itu secara lahir sebagai muslimun, namun hakikatnya mereka adalah kufar, orang-orang kafir. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahsi'un. Kalau mereka bergaul bersama orang-orang yang beriman, menyatakan kami beriman. Ketika mereka menyendiri dengan setan-setan mereka yang sejenis dengan mereka, mereka menyatakan, loh, kami bersama kalian, kami bersama kaum muslimun itu hanya main-main saja. Maka munafik punya tanda-tanda yang bisa dikenali bagi orang tentunya yang Allah anugerahkan firasat. Firasat tidak apa, cahaya dalam hatinya yang bisa mengetahui seorang munafik dengan memperhatikan hal ihwalnya. Di antaranya yang punya keahlian dalam hal ini adalah para ulama. Sehingga para ulama itu misalnya didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenal, kan ada yang macam-macam ingin bertanya, dan pertanyaannya sebenarnya ingin membuat fitnah dan lain sebagainya. Maka disebutkan para ulama itu tahu kebid'ahan seseorang, kehisbian seseorang itu dari bicaranya. Datang gaya bicaranya sudah tahu ini seorang ahli bid'ah, seorang hisbi. Dan diberi firasat oleh Allah, diberi cahaya dalam hatinya. Dan di sana ada tanda-tanda yang lahir yang enggak butuh kepada firasat. Kalau yang sifatnya firasat ini kan butuh keilmuan yang mendalam. Artinya seperti yang disebutkan oleh Abu Darda, kami itu bisa mengetahui keadaan kalian itu melebihi keahlian pawang binatang terhadap binatang-binatang yang bisa mereka taklukkan. Kan ada pawang ular, ini ahli ular apa saja bisa ditaklukkan kan. Pawang sapi, pawang apa bisa naklukkan. Nah, kami kata Abu Darda itu mengetahui keadaan manusia melebihi pengetahuan para pawang binatang tadi. Kenapa? Diberi firasah tadi, firasat. Namun di sana ada tanda-tanda kemunafikan yang sifatnya dohir, yang nampak, yang enggak butuh kepada firasat ini. Karena firasat ini enggak semua orang bisa tahu. Di antara tanda dohir seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi, kalau ngomong suka dusta, kalau berjanji suka ingkar, kalau diberi amanah khianat. Namun ini tanda-tanda nifaq amali. Ini diberitakan oleh Rasulullah SAW agar kita waspada dari orang yang pada dirinya ada sifat-sifat ini. Suka berdusta, suka khianat, dan suka menyelisih janji. Karena orang munafik itu suka menipu kita, suka mempermainkan kita, suka menjerumuskan kita dengan khalafah lafdihi wa husni qawlihi, dengan apa, kata-kata yang empuk, yang manis. Sehingga Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda. Kalau ini ada pada seseorang, maka itu diantara ciri dia seorang munafik. Insya Allah penjelasan hadis ini mungkin bisa kita ulas lebih rinci lagi dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.